Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita bisa kembali berkumpul di tempat ini. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang ahkamul janaiz sampai pada akhir pembahasan, yakni tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ta'ziyah serta ziaratul kubur. Qala syekh, kita lanjutkan, wa tusannu ta'ziyatul musab bil mayt atau bil mayt, dan disunahkan untuk ta'ziyah terhadap orang yang terkena musibah kematian. Wa hathuhu 'ala sabri. Ta'ziyah itu diperuntukkan atau disyariatkan adalah dalam rangka untuk memberikan dorongan agar dia bersabar dalam menghadapi musibah tersebut, serta mendoakan kebaikan bagi si mayit. Jadi ta'ziyah ada dua niatan. Yang pertama, menghibur, mentasliyah bagi ahli al-mayit, al-musab al-mayit, orang yang ditinggal mati. Dengan kedatangan kita akan menghibur mereka, membesarkan hati mereka, dan memberikan rasa sabar di hati-hati mereka. Yang kedua adalah kita mendoakan kebaikan bagi si mayit. Si mayit sangat membutuhkan doa orang yang masih hidup. Kita meyakini hal itu ya kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Ada beberapa orang mengatakan tidak bermanfaat doanya atau perbuatannya orang yang masih hidup bagi si mayit, dengan dalil wa alaysa lil insan illa ma sa'a, seorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia telah usahakan. Maka percuma saja kita mendoakannya, apalagi kita bukan keluarga, bukan family, bukan anak. Ini terucap oleh masyarakat, ya oleh beberapa di antara masyarakat kita, menganggapnya itu tidak bermanfaat bagi si mayit. Maka jawabannya adalah salah itu. Yang benar adalah bermanfaat bagi si mayit doanya orang yang masih hidup, sampai pun bukan anaknya, bukan familinya, bukan apa-apanya. Ini yang benar. Bagaimana, apakah ada dalilnya? Kita sebutkan dulu pembahasan ini. Yang pertama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang masih hidup untuk memohonkan ampunan bagi orang yang sudah mati. Ketika Nabi menguburkan salah satu jenazah dari kaum Ansar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi qama fi janibil qabr au kama qala, beliau berdiri di samping kuburan tersebut. Yani setelah selesai pemakaman, setelah selesai dari apa? Pemakaman yang sudah selesai, Nabi kemudian berdiri mengatakan istighfiru li ahikum was'alu lahu tathbita fa innahu al-an yus'al. Mohonkanlah ampunan bagi saudaramu ini. Bersifarlah kalian. Kalian siapa? Kalian kaum muslimin yang ada. Yang ada di situ sahabat-sahabat Nabi. Yang tidak mesti satu kabilah, satu suku, satu marga, atau memiliki hubungan tali silaturahmi. Lah, tidak. Syafiru, mohonkanlah oleh kalian ampunan. Ya hikum bagi saudaramu ini, yani yang barusan dimakamkan. Was'alu lahu tazbita, dan mohonkanlah untuknya kekokohan. Di sini diambil faedah bahwa doa itu macam-macam. Memohonkan ampun, memohonkan agar dia kokoh dalam menjawab pertanyaan, memohonkan agar di maafkan dosa-dosanya, diluaskan kuburannya, agar ini dan itu, boleh. Boleh. Bukan hanya memohonkan ampunan saja. Karena sesungguhnya sekarang ini dia sedang ditanya, kata Nabi kita. Fa'innahul an yus'al. Dia sedang ditanya. Adapun dalil yang mereka sebutkan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seorang mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Dia menjadi mukmin adalah usaha dia. Usaha dia. Dengan usaha dia menjadi mukmin, maka dia mendapatkan hasil dari usahanya, yakni mendapatkan manfaat dari kaum mukminin yang lain. Manfaat dari kaum mukminin yang lain itu bagian dari usaha yang dia lakukan. Usaha orang itu sholat, usaha orang itu puasa, zakat, haji. Di antara usaha orang itu berteman dengan orang yang saleh. Maka dia mendapatkan sesuatu yang dia usahakan. Di antaranya dia berteman, berkawan dengan orang yang saleh. Bahkan Syekh Ibn Utsaimin, Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, lebih luas ketika beliau menyebutkan ayat Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْآيَةُ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Siapa saja yang datang setelah para sahabat. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Generasi yang kedua, ketiga, abad yang keempat, abad yang kelima. Sampai sekarang ini, abad yang ke-14. Siapa saja yang datang setelah mereka. Mereka mengucapkan, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampuni dosa kami. Wali ikhwanina, dan juga saudara-saudara kami, alladzina sabakuna bil iman, yang mendahului kami dalam keimanan. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, ayat ini, generasi setelahnya tidak kenal dengan generasi yang sebelumnya. Kita di abad 14 tidak kenal di abad yang ketiga, keempat, kelima, ketujuh. Belum pernah ketemu sama mereka karena sudah berbeda generasi. Tetapi bermanfaat bagi mereka doa kita. Demikian pula kalau nanti ada generasi setelah kita. Ya, kita tahun 2018, kita ada 2050, 2060, 2070. Kita tidak tahu. Berapa lama lagi hidup ini? Mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Kenal atau enggak kenal? Dapat faedah ayat ini. Sezaman atau tidak sezaman? Saudara atau bukan saudara? Semata mukmin dapat manfaat doanya orang mukmin yang datang setelahnya. Masya Allah. Bisa dipahami hadirin. Kenapa? Karena dia dengan beriman itu bagian dari sa'yuhu, usaha dia untuk mendapatkan kebaikan yang Allah janjikan baginya. Sehingga makna wa an laisa lil insani illa ma sa'a, tidaklah seorang mendapatkan kecuali apa yang diusahakan saja. Bukan semata amalan-amalan ibadah seperti salat, qiraatul Quran, sedekah. Bukan semata itu. As-sa'yu, usaha itu maknanya luas. Di antaranya adalah al-iman, taqwa. Di antaranya adalah pergaulan, menjadi teman yang baik atau mencari teman yang baik. Maka doa-doa mereka bermanfaat bagi si mayit. Bisa dipahami hadirin. Dan ini pembahasan yang panjang lebar dalam kitab Aqidah Tuhawiyah syarahnya Imam Ibn Abdul Izzi. Satu bab khusus tentang hal lil mayyiti. muntabi'un bil hayy, apakah orang yang mati bisa mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup? Hadirin kaum muslimin, dalam hal ini di negeri kita muncul dua pendapat, yang itu dua-duanya salah. Bahas ini dulu, gak apa-apa ya. Mau bahas takziah atau bahas itu, gak apa-apa. Iskadung, Pak. Dua-duanya salah. Yang pertama, pihak yang mengatakan semua amal perbuatan manusia yang masih hidup akan sampai kepada si mati, mutlakon. Ini salah. Sehingga mereka melakukan ini, melakukan itu. Bahkan sampai baca kulhu falak binas. Ngerti kulhu falak binas? Kulhu Allah, kul a'udhu biribil falak, kul a'udhu biribil nas. Ini kulhu falak binas. Wong Jawa nyingkat-nyingkat, Pak. Bahkan ada yang memiliki ide cemerlang, tapi bid'ah. Pintar dia. Ingin membaca surat kulhu, yani surat ikhlas, 1000 kali. Atau bahkan 10.000 kali. Tapi kesel, Pak. Masa baca kul huwallahu a'lam 10.000 kali, kesel, Pak. Kesel, betul? Kesel. Maka bagaimana? Bikin arisan. Arisan kulhu. 10 keluarga berkumpul. Maka disepakati masing-masing 1 keluarga membaca kulhu 1000 kali. Dibagi. Anaknya, cucunya, ramane, baik. Pokoknya 1000. 1 minggu depan atau 1 bulan ke depan dikocok. Keluar namanya si A. Oh, ini yang meninggal dari keluarganya. Ini. Maka kita hadiahkan 10.000 kulhu hasil kocokan. Untuk si mayit A, keluarganya ini. Cerdas sekali mengotak-atik agama. Kalau seandainya agama ini bikinan mereka, mungkin akan lebih lagi, lebih dahsyat dari ini. Arisan entah apa lagi. Tapi itu bid'ah ekonomi. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka menganggap semua apapun yang dilakukan oleh orang yang masih hidup bermanfaat bagi si mayit. Ada batil. Ada rincinya di sana. Amalan-amalan tertentu. Seperti membadalkan haji, membadalkan umrah. Seperti sedekah, wakaf, memberikan melaksanakan wasiat. Sebagian ulama mengatakan ajrun qira'atul Quran. Walaupun ada pembahasan di sana. Jadi amalan tertentu saja lah yang bisa sampai kepada apa? Si mayit. Hakadza kaum muslimin. Tidak secara mutlak. Tapi bukan berarti si mayit tidak mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup. Jadi ini pemahaman yang tersebar yang kedua di negeri kita. Bahwa okay, si mayit wis rampung-rampung. Enggak akan ada manfaat bagi orang yang hidup, bagi orang yang mati dari orang yang masih hidup. Itu yang tadi kami sampaikan dengan dalil wa an laysa insan illa ma sa'a. Dua-duanya batil. Yang benar bermanfaat bagi si mayit amalan tertentu. Al-Imam Ibn Al-Izzi menyebutkan secara rinci dalam kitab tersebut. Barang siapa yang ingin tahu dengan rinci, bukalah kitab itu. Sepakat tidak, Pak? Iya. Kita bukan bahas itu, Pak. Kalau bahas itu, dia buka kitabnya. Rinci dengan dalil masing-masingnya. Sangat kuat. Apa saja yang sekiranya nyampe kepada, bukan sekiranya, yang nyampe kepada si mayit. Lais kenapa demikian? Syekh menyebutkan ini ulumul ghaib. Sampai dan tidaknya amalan yang masih hidup kepada orang yang sudah mati. Ini perkara alam ghaib. Yang tidak bisa kita berbicara kecuali dengan apa? Nas. Dan Rasul menentukan amalan-amalan tertentu yang disebutkan oleh Nabi yang bisa sampai kepada si mayit. Maka cukup itu saja. Jangan berlebih. Tidak dimutlakan. Semuanya akan nyampe ke si mayit la tidak. Ada rinci di sana. Jangan ifrat, jangan pula apa? Tafrid. Rincinya dalam kitab itu. Walhamdulillah saya juga sudah lupa, Pak. Ya. Tapi globalnya tadi yang kami sampaikan, adilahnya yang saya lupa, masing-masingnya. Karena dalil harus dimurajaah. Itu pelajaran sudah tahun 90 berapa, Pak? Lupa sudah. Alhamdulillah masih ingat. Hadirin kaum muslimin, kita masuk ke kitab kita lagi. Lima roh Ibn Majah. Hal ini sesuai dengan riwayat Al-Imam Ibn Majah. Wisnaduh thiqat. Sanadnya thiqah. An Amr Ibn Hizam atau Hazm. Marfu'an. Ma min mu'minin. Ya'izzi aghahu bimusibatin. Illa kasahu Allahu Azza wa Jalla min hulal kirama. Yawmal kiyamati. Wardat bima'nahu ahadith. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya sesama mukmin, yakni bertakziah ke keluarga yang ditinggal mati. Sehingga bertakziah itu bukan untuk si mati, Pak. Takziah itu untuk orang yang ditinggal mati, yang masih hidup. Adapun kepentingan bagi orang yang sudah mati, doa bagi mereka. Ya. Jangan untuk katakan kepada si jenazah, saya takziah kepadamu. Tidak ada fungsinya. Takziah itu kepada orang yang masih apa? Hidup, yang ditinggal mati oleh salah satu keluarganya. Barang siapa di antara seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya dikarenakan ditimpa musibah, illa kecuali Allah akan pakaikan bagi dia. Hulal. Al-hulal. Perhiasan. Yang banyak. Yang menunjukkan terhormatnya dia dan mulianya dia. Nanti dia melek kiamat. Hulal. Itu jamak dari hulatun. Perhiasan. Karena jamak, maka maknanya banyak. Bukan hanya dua atau tiga. Bisa 5, bisa 7, bisa 10, bisa 100. Jamak. Terjemahkan hadis itu sesuai dengan kondisi yang ada. Disebut dengan jamak, banyak berarti. Berapanya? Wallahu a'lam. Apa yang dipakaikan? Al-hulal. Al-hulal perhiasan. Kalau di kita ada emas, perak, intan. Apa lagi? Intan berlian itu satu atau dua sih sebenarnya? Intan berlian, begitu. Permata. Bingung Islam. Nanti di yaumul kiamah banyak sekali perhiasan yang menunjukkan orang itu terhormat. Orang itu berwibawa, orang itu dimuliakan. Dikarenakan dia bertakziah. Sehingga takziah itu ekonusimin bukan hanya pada hari yang pertama saja. Ketika terjadi kematian, kepengurusan jenazah, menyolati, dan memakamkan, kita hadir di hari itu. Itu kepentingan kita adalah menyolati jenazah dan menguburkannya. Agar mendapatkan dua qiraat. Yakni pahala sebesar dua gunung yang besar. Jabalul Azimain. Adapun takziah sendiri, bisa dilakukan di hari pertama, besok datang lagi ke situ. Apalagi kita teman karib. Orang lagi sudah enggak ada, yang ke situ lagi dia di rumah sama anak-anaknya, bapaknya meninggal dunia, sang ibu ini kasihan, bingung mau ngapain. Datang kita ke rumahnya dengan istri kita, bawa makanan, menghibur, memberikan arahan ke depan gimana seorang janda ini dan itu. Itu mentaziah, yakni menghibur. Dan itu juga termasuk taziah. Orang yang bertaziah seperti ini mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi di atas. Walafu taziatin ayyakul a'zamallahu ajrak. Contoh kalimat taziah. Jadi taziah itu bukan hanya sekedar datang, kemudian duduk, Si nyelati ngono, si ora-ora. Dekne kabi ngerokok, nang jaba kanan. Ojah, cerita. Baru dia bubar, wis. Itulah yat sing ora nduwe makna. Ya, itulah yat bahasa Jawa ini pun. Dia tidak dapat pahala sholat jenazah karena gak nyelati. Dia gak dapat pahala mengiringi jenazah karena dia cuma datang nongol, setor muka, sudah langsung pulang. Tahu setor muka apa? Seandainya mukanya bisa dicopot, titip ke gawangan. Allah musta'an. Juhala, orang-orang yang jahil, tidak memanfaatkan waktu mendapatkan pahala besar. Biswara urung teka, orang gelem nyolati. Dan kasihan, yang meninggal muslim, yang nyolati gurkai metro. Nah, bergerampung. La hawla wa la quwwata illa billah. Di antara kalimat contoh tazkiyah, kalimat-kalimat tazkiyah adalah doa. A'azamallahu ajra. Semoga Allah memberikan pahala yang besar. Karena memang musibah itu, waikumsibit, ketika orang yang tertimpa musibah itu bersabar dari semenjak awal, maka dia akan mendapatkan pahala. Pahala kesabaran. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang hal ini. Atau dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya tak lain, orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah, Allah akan berikan pahala tanpa hisab. Tanpa hisab. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Semakin dia sabar, Allah berikan semakin besar, semakin besar. Ini dia. Maka kita menyebutkan hal ini. Semoga Allah melimpahkan kepadamu pahala yang besar atas musibah ini. Sebutkan doanya Nabi yang diajarkan kepada Ummu Salamah. Allahumma jirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala di balik musibah ini. Karena aku sabar menghadapinya. Ridha, penuh ikhlas. Kemudian wakhluf li khairi minha, dan gantikanlah yang lebih baik dari musibah ini. Hilangnya seorang dari keluarga, meninggalnya ibu, atau doa dengan doa ini. Hilangnya harta, hilangnya kebakaran rumah, atau apa, doa dengan doa ini. Bisa dipahami hadirin? Maka Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang tersebut. Kemudian yang kedua di antara contohnya, wa ahsana azaaka. Artinya semoga Allah ahsana yani memberikan kondisi yang paling baik bagimu dalam menyikapi musibah ini. Orang tertimpa musibah itu jiwanya goncang. Goncang omsi. Itirab bahasa Arabnya. Zaza, goncang. Ketika hilang imannya, hilang ketakwaannya, itu bisa muncul niyah. Misal, di awal mulanya waikumsimin, dia sabar. Sabar. Nasihati inge, insyaAllah saya sabar. Begitu ta'ziyin wa ta'ziyat pada pulang, mulai sedihnya muncul. Mulai gembor. Ngerti gembor, Pak? Bukan gembor yang buat nyirami tanaman. Itu gembor namanya, Pak. Ini gembor. Mulai histeris. Mulai muncul kondisi yang tidak baik bagi dia. Maka, doakan bagi dia. Semoga Allah menjaga kondisimu untuk selalu baik. Artinya jangan tazia, jangan niaha. Ingat, ini musibah yang tidak mungkin bisa lepas darimu. Ini semua telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian itu tidak maju dan tidak mundur. Bisa jadi, sing tua tes yurib, anaknya malah mati di sitan. Bisa tidak, Bang? Bisa. Bisa sekali. Kadang kalau orang tuanya yang, ya mungkin dia kondisi awalnya banyak orang bisa menjaga hati. Tapi ketika sendirian, ngomong sing ora-ora, nak-nak. Kasinom dengkwe mati, mbok aku di sisi mati lah, jakowe. Lawis mati di jerek kenapa? Itu bahaya. Termasuk dari apa? Tidak menerima takdir. Maka doanya adalah ahsana azza'aka wa ghafara limayyitika. Dan di antara doanya juga semoga Allah memaafkan dan mengampuni si fulan yang meninggal. Tetangga kita, saudara kita maunya. Kita nasihati. Ya, Allah maha tahu kondisi kita semuanya. Meninggalnya ini si fulan tentunya itu baik bagi kita. Nasihati. Sampai pada ujungnya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerimanya dan menempatkan di surga. Itu membuat senang pihak-pihak atau keluarga-keluarga yang ditinggal mati. Hah? Tentunya setiap kondisi berbeda-beda. Iman dan takwa serta ilmu itu berpengaruh sekali. Kemudian yang meninggal itu siapa juga sangat berpengaruh sekali. Itu semuanya harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Penuh apa? Dengan penuh kesabaran. Dan pahala sabar itu sangat besar. Wala yambagi al-julus lil-uzza wal-i'lan an dhalik kama yaf'alu ba'du an-nas al-yawm. Perhatikan pembahasan ini. Dan hendaknya janganlah duduk-duduk berlamaan, ya, mengadakan sebuah acara. Acara di malam harinya umpamanya. Pada datang lagi ke situ. Dalam mereka melakukan hal-hal yang tidak syar'i. Menurut mereka itu bagian dari ibadah. Itu acara apa, Pak? Ya, macam-macam lah, berkematian. Malam pertama. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan, ini malam pertama itu ruhnya si mayit masih berkeliaran di rumah. Sehingga mari kita doakan bersama. Ben tenang, aja kelayaban baik. Kaya bocah, baik kelayaban. Ini anggapan mereka. Sampai 7 hari katanya baru sampai ke alam kubur. Hari pertama, hari kedua, sampai hari yang ketujuh. Hakadha kaum muslimin, anggapan mereka tanpa ilmu. Yang lebih kasihan lagi, keluarga si mayit yang seharusnya berkabung, merasakan kesusahan dan kesedihan, ditinggal bapaknya meninggal, atau ditinggal ibunya meninggal. Kok malah masak-masak 7 hari full? Ya. Kasihan. Arep ora dimasakna pada teka bae. Kan bingung. Dimasakna enteng beras yang ngateng utang-utang. Melasi. Arep ora dianakna jere ora lumrah. Anak ora ngerti wong tua. Gur mikirna warisane tok. Waduh, tetek ngek. Dalam keadaan itu semuanya tidak syar'i. Ya, seperti itu tidak diperbolehkan seperti itu. Qala Syekh, atau i'lan an dhalik, mengumumkan kematian. Ini juga satu hal yang dibahas oleh para ulama, hal yang hendaknya tidak diumumkan. Kama yaf'alu ba'du an-nas al-yawm, sebagaimana dilakukan oleh manusia di hari ini diumumkan di masjid. Masjid bukan tempat pengumuman untuk seperti itu. Kalau seandainya mau memberitahukan si fulan meninggal, disebutkan oleh sebagian ulama, bukan bentuknya pengumuman dengan pengumuman yang layaknya iklan, suara yang keras sebagainya. Tapi memberitahukan si fulan meninggal, mari kita menyolati. Hanya untuk sekedar memberitahukan orang untuk menyolatinya. Ini boleh. Hal ini diperbolehkan. Sebagaimana para sahabat mendengar berita si fulan meninggal, maka mereka bersegera untuk mengurusinya dan untuk menyolatinya dan mengiringi jenazahnya. Hanya sementara itu saja, hanya segitu saja boleh. Tapi kalau ilan di masjid-masjid itu yang tidak diperbolehkan. Wajib ayu adli ahli mayit ta'amun yub'atu bilaihim, dan disunahkan untuk disiapkan makanan bagi keluarga si mayit oleh pihak lain, tetangganya yang ada di wilayah tersebut. Disunahkan bagi tetangganya itu memasak, dia masak-masak ikhlasillah karena Allah, mengharapkan pahala, kemudian kirimkan ke keluarga yang sedang terkena musibah itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yushghiluhum." Bikinkanlah oleh kalian makanan bagi keluarganya Ja'far, dikarenakan mereka sedang tersibukan, yakni apa? Tertimpa musibah yang menyibukkan mereka dari masak-masak, sehingga mereka tidak sempat memasak-masak. Ini dia kaum muslimin, yang sunnah adalah pihak luar yang bawa makanan, bukan pihak yang terkena musibah yang bikin makan dibawa keluar. Itu binama nih pak, wisma yang waret terus ngawak cangkingan, waduh, pirang kintal nih pak. Ya kalau cacahnya satu RT paling 20-25 itu pun sudah tidak diperbolehkan dalam agama. Bapak mending mengatakan sekep. Dedel duel pak, ngerti dedel duel. Aduh, kasihan sekali. Kasihan sekali. Sampai utang-utang. Juga kas RT. Pak, karena di orang pakai. Mengapa sih? Ngomongin acara. Belas temen jalan. Setelah itu gak bisa nyarutang. Ramane si Ismati kesu-kesu. Suara murung aja utang. Engane urip. Ngomong maning lah. Aduh, kasihan banget. Al-batil tidak mengerti ilmu. Amma ma yaf'alu ba'du an-nas al-yawm min anna ahli mayyit yuhayyi'una makanan istima' an-nas 'indahum wa yasna'una ta'am wa yastajiruna al-muqri'in li tilawatil Qur'an wa yatahammaluna fi dhalika takalif maliyah fa hadha min al-mu'athim min al-muharrama al-mubtada'ah. Lihat ucapan beliau. Adapun amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia di hari ini, yang dilakukan oleh ahlul mayyit, yakni orang-orang yang keluarga yang tinggal mati, ditinggal mati, mereka malah justru menyediakan tempat untuk manusia berkumpul di rumahnya, kemudian mereka membuat makanan, kemudian mereka memberikan upah kepada siapa yang membaca Al-Quran, ya. Kemudian mereka memberikan sedekah, ya makanan, ya uang. Kadang kalau hari yang ketujuh, ya sarung, sajadah, peci, amplop, bermacam-macam. Kalau jadi, ini semua adalah dosa, haram dan bid'ah. Ma'adim, ma'adim, jamak dari adimun. Dosa. Bukan hanya sedosa. Yang kedua adalah al-muharramah. Hukumnya haram itu. Dan yang ketiga al-mubtada'ah. Itu adalah bid'ah. Kenapa haram? Haram itu bukan sesuatu yang dimakan dan diminum saja. Haram itu perbuatan dosa. Itu hukumnya apa? Haram. Menyelisih Nabi hukumnya apa? Haram. Hakadza qaul muslimin rahim jami'an. Tetapi mereka menyangka bahwa itu adalah amal apa? Amal saleh. Wah, pamani nek mung sugih, Pak. Betul-betul dilorot niku, Pak. Ngerti dilorot? Ya, las pengajian. Sampai-sampai ada pemikiran menzakati orang yang mati karena pernah tidak sholat. Kiramamu Biyen ora salat sekian tahun. Pirang tahun ora salat? 30 tahun. 30 tahun ketemu pirang bulan, Pak? Ketemu pirang dina niku? Pakaken lah. Berarti harus disucikan nek ora melasi ramamu. Dunia pirang-pirang kok mulai dikelitik masalah harta. Terus kepriye Pak? Pak guru, arep ngomong Pak. Gurunya mereka, ya. Kepriye carane? Ya zakat itu 2,5 kilo per salat. Berarti 2,5 kali 5. Bintan niku ketemunya Pak. Berapa? 11. 12. Ya, saya kurang cepat ngitung, Pak. 12 kilo per hari. 1 bulan, 1 tahun, 30 tahun total. Akhirnya, apa yang terjadi, Pak? Ahli waris orang yang tukar apa-apa, dunia enteng untuk beras. Kasihan, nah, tika dihali tok, Pak. La hawla wa la quwwata illa billah, itu semuanya bid'atun dhalalatun, namun mereka menyangka itu hasanah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Anak pernah melihat kejadian itu. Dulu, itu kejadian dulu selama. Ada grup. Ya. Grup apa waktu itu? Grup Qiraatul Quran. Di rumahnya si mayit. Bukan warga. Grup yang didatangkan dari satu pondok tertentu mereka. Grup ini khatam Quran dalam satu malam. 7 malam berarti 7 kali khatam. Untuk kemudian dihadiahkan bagi si mayit. Mok akeh banget Pak. Khataman ping 7. Bisa enggak satu malam khatam? Setengah jam khatam Pak. Mereka punya teknik Al-Quran 30 juz dipisah-pisah sejuz-juz bagikan 30 orang baca bareng. Kata mboten sing penting katame iki proyek Pak. Gue duit pinter-pinteran. 30 juz semalam selesai. 30 juz semalam selesai. Terus tadarusan. Untuk kemudian bayarannya gede. Di awal sudah ada akad ini 7 hari apa 5 hari? 7 hari sekian juta, 5 hari sekian juta. Waduh. Ibadah di dol nih gue Pak. Nah, dan itu bukan ibadah, itu bid'ah. Hakata kaum muslimin na'udzubillahi min dzalik. Ad-dhalal, kesesatan yang seakan-akan adalah apa? Ibadah. Padahal ini adalah dosa, haram hukumnya dan bid'ah. Dimara Imam Ahmad عن جرير ابن عبد الله قال كنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة ورجل سند ثقات. Sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam sunannya dari Jarir ibn Abdullah, beliau mengatakan kami dulu, yani para sahabat, kami dulu memasukkan bab niyahah. Termasuk bab niyahah meratapi orang yang sudah mati adalah membuat sebuah acara berkumpul di rumahnya ahlul mayit, melakukan sebuah acara membuat makanan di rumahnya ahlul mayit. Ini termasuk perbuatan niyahah. Perbuatan apa? Niyahah. Yang sementara ini malah justru banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Qala Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa ma sin'atu wa amma sin'atu al-mayt ta'aman yad'una an-nas ilayh fa hadha khairu mashru'in wa innamahu huwa bid'ah intaha. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah, adapun ahlul mayt membikin makanan kemudian mengundang manusia datang untuk makan-makan di rumahnya, maka ini sesuatu yang tidak syar'i. dan ini adalah taklain bid'ah. Wa innama huwa bid'atun. Hakadha kaum muslimin rahim jami'an. Ada beberapa orang merasa bingung. Saya sih sudah tidak pakai tituan. Ngerti tituan, Pak? Tapi masyarakat menuntut. Terus bagaimana? Ya sudah diakali, baiklah. Tidak pada hari pertama, bukan hari kedua, bukan hari yang ketiga. Sehingga orang mengatakan kita tidak memakai itu. Pas pada hari yang keempat, tiba-tiba saja kita masak-masak. Masak-masak, kemudian undang RT atau handai tolan kawan-kawan ikut masak, makan-makan di rumah. Ditakonin warga, kini dalam rangka apa? Kota sih nganggu kayak apa? Maksud gue, Pak? Ya, saya susah ngomongnya. Saya gak pakai. Cuman ya, sekedar makan-makan saja lah. Fahada bid'atun. Ini bid'ah. Niatannya baik. Pertama, supaya orang menemen, dicemooh sama warga lah. Ya, mendinglah anak-anak panganan. Itu malah yang salah. Sudah gak usah pakai itu. Kalau mau sedekah, ngomong, ini sedekah. Harta sekian ribu, sekian juta, atas nama si mayit, kasihkan ke masjid. Masjid yang ahlu sunnah tentunya, yang melakukan sunnah Nabi. Atau kasihkan kepada pondok ahlu sunnah, yang mendidik anak-anaknya di atas sunnah. Itu lebih syar'i, bahkan itu yang utama. Karena itu akan memberikan pahala yang melimpah bagi si mayit. Adapun membuat makanan dan mengundang, innama hadi, innama hiya bid'ah, ini adalah cara bid'ah. Ini ucapannya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu alam bisawab. Masih ada beberapa yang belum kita baca. Kita teruskan dalam pertemuan akan datang insyaallah. Mungkin ada pertanyaan? Masih berapa menit lagi? 2 menit. Tidak ada yang bertanya, alhamdulillah. Ya, makanan yang disajikan di situ, ikhwan, dibagi pembahasannya. Amalannya amalan yang bid'ah. Makanannya tidaklah haram dengan sebab acara bid'ah. Tetapi bagi kita yang tidak melakukannya dan mengingkari perbuatan itu, tentunya kita harus menjaga kehormatan kita. Bahasa Arabnya muru'ah. Maka kita kalaulah bisa menolaknya. Tanpa kita meyakini haramnya makanan itu. Kecuali jika lo ada di situ sesembelihan yang itu adalah atas nama si mayit. Ada beberapa tempat yang mereka menyembelih hewan. Dan disebutkan ini sesembelihan memang untuk si mayit. Bapak yang tidak mau makan ini silakan. Ini sembelihan untuk diafah, untuk para tamu. Maka yang ini halal, yang ini haram karena disembelih untuk si mayit. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kalau seandainya ini bukan nyembelih, beli di pasar ayam sayur. Ya. Kita tidak menghalalkannya, tetapi kita tidak memakannya dikarenakan apa? Kita menjaga kehormatan kita. Jangan sampai ada orang mengatakan, lah, orang gelemeluning doyan panganane pada baik. Sehingga bagaimana caranya? Kalau seandainya bisa diganti casingnya, kau berikan kepada fuqara rumah sakit, maka itu makanan yang halal. Bisa difahami hadirin? Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.